إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان saudara saudari seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di majlis ilmu yang diberkati biiznillahi ta'ala ini untuk membicarakan sebuah pembahasan yang teramat penting dikaji oleh umat Islam karena besarnya hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, musibah demi musibah, ujian silih berganti menerpa umat Islam. Perpecahan, kelemahan terjajah di negeri sendiri, diperangi. Sungguh kondisi yang sangat menyedihkan dan membuat kita menangis. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, betapapun besarnya musibah yang menimpa kita, yang mendera kaum muslimin, sesungguhnya itu belum seberapa dibandingkan dengan musibah terputusnya wahyu dan terbukanya pintu fitnah dan keburukan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang teramat besar sehingga segala macam musibah akan terasa kerdil kecil di hadapan musibah yang sangat besar. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mendapat musibah, maka hendaklah dia menghibur dirinya dengan mengingat musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuma ahadin minan nas, siapapun dari manusia au minal mu'minin atau dari kaum mu'minin usiba bi musibatin, yang mendapat musibah, fal yata'azza bi musibatihi bi, maka hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibah kematianku atau musibahku. Anil musibati allati tusibuhu bighairi, dengan musibah yang menimpanya dengan selainku. Fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di ashaddu alaihi min musibati, sesungguhnya salah seorang dari umatku tidak akan pernah mendapatkan musibah yang lebih berat, yang lebih besar dari musibah yang menimpa mereka dengan kematian. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Suatu ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar menziarahi Ummu Aiman. Lalu keduanya mendapatkan wanita yang mulia ini menangis terisak-isak, sehingga Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis meneteskan air mata. Dan mereka bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Tidakkah engkau ridho dengan apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-nya? Ia menjawab, saya ridho dengan apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-nya. Dan saya tidak menangis karena kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya menangis sedih karena apa yang akan menimpa umat ini setelah kematian beliau. Karena dengan kematian beliau terputuslah wahyu. Dahulu segala macam problema yang mereka hadapi, mereka langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan selesai, tuntas. Tapi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu terputus. Dan itu tanda-tanda keburukan mulai muncul. Dan ternyata memang terbukti. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikun bergembira. Orang-orang Yahudi, bahkan tidak sedikit dari kabilah-kabilah Arab yang murtad setelah itu. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggerakkan kerinduan di hati setiap mukmin, mengingatkan mereka kepada sosok yang paling mulia dan yang paling patut mereka cintai. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di dalam Masjid Nabawi ada sebatang pohon korma. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah bersandar ke pohon tersebut. Lalu tatkala dibuatkan mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggalkan pohon korma tersebut dan khutbah di atas mimbar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pohon korma tersebut, menaiki mimbar, maka terdengarlah pohon korma tersebut merintih menangis. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merintih menangis seperti bayi yang menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar, kemudian merangkul pohon tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, jikalau aku tidak memeluknya, niscaya dia akan menangis sampai hari kiamat. Subhanallah. Benda-benda selain manusia menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang patut serta layak sosok seperti beliau untuk dirindu, dicintai. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala apabila membaca riwayat ini, beliau menangis lalu berkata, pohon, sebatang pohon, sebatang kayu, rindu dan menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian, anda lebih patut dan lebih layak menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kejadian-kejadian besar biasanya didahului oleh isyarat-isyarat dan tanda-tanda. Begitu juga dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didahului dengan tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang mengingatkan kepada kaum muslimin ketika itu bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Tugasnya telah selesai. Tinggallah baginya berzikir, memuji Allah, beristighfar, memohon ampunan, bersiap-siap menemui Rabb-nya. Isyarat-isyarat tersebut telah tampak di Haji Wada, haji perpisahan. Pada tanggal 9 Zulhijjah, tahun ke-10 Hijriah Nabawiyah, Nabiul Huda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam di dekat Arafah, di atas unta yang bernama Qaswa, dan di sekitarnya 40 ribu sahabat. Dalam riwayat lain dikatakan 100 ribu. Ada yang di atas kendaraan, ada yang berdiri, ada yang duduk sejauh mata memandang. Dan di antara mereka ada Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang menyampaikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang lainnya. Karena ramainya yang hadir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara, ada sahabat yang menyampaikan kata-katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin ketika itu di Arafah mengumumkan tentang dekatnya ajal beliau. Kata beliau ketika itu, ayuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadzal mawqif abada. Wahai manusia, dengarkan perkataanku. Sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahunku ini dan di tempat ini. Isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam khutbahnya tadi, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian untuk dirusak, untuk ditumpahkan seperti haramnya hari ini. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini seperti haramnya bulan-bulan haji. Wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini baladul haram seperti haramnya negeri ini. Ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadami mawdu', kata Rasulullah. Rasulullah mengumumkan segala bentuk perkara jahiliyah itu dihapuskan. Kata Rasulullah, ketahuilah segala sesuatu dari perkara-perkara dan urusan jahiliyah di bawah kakiku ini semuanya dibatalkan, semuanya dihapuskan. Wa dima'ul jahiliyah maudhu'ah, dan darah-darah yang tertumpah atau yang ditumpahkan di zaman jahiliyah dihapuskan. Tidak ada lagi tuntut menuntut. Karena dahulu mereka satu terbunuh, yang lainnya menuntut, maka terjadilah dendam kesumat, saling bunuh berbunuhan. Rasulullah umumkan seluruh darah yang pernah ditumpahkan di masa jahiliyah semuanya telah dihapus. Tidak ada lagi tuntut menuntut dan tidak ada lagi dendam hari ini. Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibn al-Harith, dan darah pertama yang aku hapuskan adalah darah ibnu Rabi'ah ibn al-Harith. Wa kana mustardian fi bani Sa'din. Rabi'ah ini disusui di Bani Sa'ad Faqatalathu Hudzail, lalu dia dibunuh oleh suku Hudzail sehingga suku-sukunya, keluarganya menuntut balas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapuskan dendam kesumat di antara mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan waribal jahiliyyati maudhu, dan riba jahiliyah itu semuanya musnah, dihapuskan. Wa awwalu riban adha'u min ribana, dan riba pertama dari riba-riba kita yang saya musnahkan, riba Abbas ibni Abdul Muttalib. Riba Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Itu yang pertama dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman jahiliyah Al-Abbas menghutangkan orang, kemudian membungakan hutang tersebut bersama Khalid bin Walid. Fa innahu mawdu'un kulluhu, sesungguhnya seluruhnya telah dihapuskan. Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah tentang wanita, dalam urusan wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian mengambil wanita dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, artinya dengan pernikahan yang sah, dengan perjanjian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna, dan kalian memiliki hak atas mereka. An la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, kalian memiliki hak atas mereka agar mereka tidak melakukan skandal, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan seseorang yang kalian tidak menyukainya, yang tidak kalian ridhoi. Fa in fa'alna dzalika fadribuhum darban ghaira mubarrah, jika mereka melakukan hal tersebut, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Walahunna alaikum rizqahunna wa kiswatahunna bil ma'ruf, dan mereka istri-istri kalian, wanita-wanita kalian memiliki hak agar kalian memberi mereka rezeki, nafkah, memberikan mereka pakaian dengan cara yang wajar, bil ma'ruf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitab Allah, dan sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian nanti akan ditanya tentangku di hari kiamat. Fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan, kaum muslimin yang hadir ketika itu antara 40 ribu sampai 100 ribu orang, semuanya menjawab, nashhad, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad balagta wa addaita wa nafahta, bahwasanya engkau ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah ini, engkau telah menunaikan amanah, dan engkau telah menasihati umat. Faqal bi asba'ihi sababa yarfa'uha ila as-sama', kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuknya, kemudian mengarahkannya kepada manusia yang hadir ketika itu seraya berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah ya Allah, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan khutbah tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-Maidah ayat 3. Turun ketika itu ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, yang menegaskan bahwasanya Rasulullah telah menyelesaikan amanah ini, menyampaikan risalah. Beliau telah sungguh-sungguh berjihad, telah menasihati ummah, tugasnya telah selesai dengan kesempurnaan agama ini. Al-yauma, hari ini, kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan pula atas kalian nikmatku, serta aku ridai Islam sebagai agama kalian. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, "Mayuki, apa yang membuat engkau menangis ya Umar?" Subhanallah. Umar yang terkenal keras dan tegas, hatinya luluh karena dia memahami maksud ayat tersebut. Apa kata beliau ketika ditanya? kenapa engkau menangis? Beliau menjawab, innahu laysa ba'dal kamali illa nuqsan. Sesungguhnya tiadalah setelah kesempurnaan melainkan kekurangan. Maksudnya setelah sempurna maka akan kembali kepada kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang dimaksud dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia merasakan bahwa itu adalah tanda-tanda isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka sehingga beliau menangis. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan khutbah yang singkat ini, khutbah yang sangat dalam dan sangat bermakna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kaedah-kaedah Islam. Beliau telah meruntuhkan kaedah-kaedah syirik dan jahiliyah. Beliau menegaskan di dalam khutbah tersebut tentang keharaman-keharaman riba dan haramnya merusak harta sesama kaum muslimin, menumpahkan darah mereka, merusak kehormatan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan agar kaum muslimin berlaku baik terhadap wanita, berlaku baik terhadap istri-istri mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahnya setelah wafatnya beliau, bahwa mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini di Padang Arafah. Kemudian di sela-sela, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamarat di hari-hari tasyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada para sahabat ketika itu, "Ghudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadza." Ambil cara manasik kalian, ambil tata cara pelaksanaan haji kalian dariku, kemungkinan aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah ini. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meneladani beliau tidak hanya dalam masalah haji. Itu hanya kebetulan momennya pas haji Rasulullah memerintahkan kita untuk meneladani. Tetapi segala urusan ibadah dan segala bentuk tuntunan-tuntunan dalam agama ini wajib kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melangkahi beliau dan tidak mendahuluinya. Kita tidak beribadah kecuali karena Allah dan sesuai dengan syariat serta yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga di yaumun nahar, ketika hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah, tatkala waktu duha semakin meninggi di atas bagal hewan tunggangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi khutbahnya di hadapan manusia, menyampaikan wasiat-wasiat yang menunjukkan tanda-tanda perpisahan beliau dengan kaum muslimin. Dan beliau menambahkan di dalam khutbahnya tersebut sebagian wasiat yang belum disampaikannya di khutbah-khutbah sebelumnya. Di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Ayyu syahrin hadza?" Wahai kaum muslimin, bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lihatlah wahai kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam generasi awal, mereka bukan tidak tahu bulan apa ketika itu. Jelas bulan Zulhijjah, jelas bulan haji. Ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, bulan apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adab dan etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka mengetahuinya. Ini yang patut diteladani oleh kaum muslimin. Sahabat yang mengetahui, mereka tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita kalau tidak mengetahui suatu perkara dalam agama lalu berani-berani mendahului Allah dan Rasulnya? Mana teladan kita? Siapa yang kita contoh dan kita tiru? Inilah dia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin generasi awal. Ketika mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, fasakat, Beliau diam sampai-sampai sahabat mengira Nabi akan menamakan atau menyebut nama lain selain bulan Zulhijjah. Lalu beliau kembali melanjutkan, "Alaisa Zulhijjah? Bukankah ini bulan Zulhijjah?" Sahabat menjawab, "Bala." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ayu baladin hadza? Negeri apa ini?" Mereka kembali menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali diam sehingga kaum muslimin mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan nama lain. Lantas beliau melanjutkan, "Alaisatil baldah? Bukankah ini tanah haram? Bukankah ini negeri haram?" Sahabat menjawab, "Bala." "Fa ayyu yaumin hadza? Hari apa ini?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Rasul kembali diam lalu melanjutkan, "Alaisa yaumun nahar? Bukankah ini hari penyembelihan?" Mereka menjawab, "Bala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haram tahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza." Rasulullah mengumumkan hak-hak asasi di kaum muslimin sesama mereka. Kata beliau, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, harga diri kalian haram untuk dirusak, untuk ditumpahkan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini dan haramnya negeri ini dan haramnya bulan ini." Menunjukkan betapa berharganya darah kaum muslimin di sisi Allah. Menunjukkan betapa dijaganya harta benda kaum muslimin dan kehormatan mereka. Haram merusak harga diri mereka. Haram merusak harta mereka. Haram menumpahkan darah kaum muslimin dengan sengaja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kata beliau, "Wasatalqauna rabbakum." Kaum muslimin, kalian akan menemui Tuhan kalian, "Fayas'alukum an amalikum." Dan ia akan menanyakan tentang amalan-amalan kalian. "Ala, ingatlah, fala tarji'u ba'di dhalala, yadribu ba'dakum riqaba ba'd." Janganlah kalian setelahku nanti kembali sesat. "Yadribu ba'dakum riqaba ba'd." Setiap kalian saling menebas leher saudaranya. Artinya saling bermusuhan, saling berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa perbuatan tersebut adalah kesesatan. Perpecahan adalah perbuatan jahiliyah. Dendam kesumat, saling bermusuhan, saling berbunuh-bunuhan adalah perbuatan jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ingatkan di hari itu, kaum muslimin, agama ini telah sempurna. Syariat ini telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga adab dan etika, semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian isyarat-isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat-isyarat lain yang menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, seorang pemuda Islam yang akan dikirim berdakwah ke negeri Yaman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, suatu saat engkau akan melewati masjid dan kuburanku." Mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Mu'adz bin Jabal menangis dan dia merasakan tidak akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan memang benar, Mu'adz setelah kepulangan dari Yaman tidak lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan bertemu dengan masjid dan kuburannya. Beliau menangis terisak-isak. Orang yang dicintai, orang yang sangat dikasihi, orang yang sangat dimuliakan dan dihargai, menyampaikan kata-kata perpisahan kepadanya. Subhanallah. Patut bagi kaum muslimin untuk menangisi musibah ini. Diriwayatkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Tatkala beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka hiruk pikuk masjid dipenuhi oleh tangisan. Kaum muslimin menangis teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan. Bilal tidak lagi mengumandangkan azan karena dia tidak tahan teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepulangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari menunaikan haji, perpisahan dengan kaum muslimin, Hajjatul Wada di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menziarahi pekuburan Uhud, tempat para kaum muslimin yang gugur di medan perang Uhud dimakamkan. Beliau mengunjungi mereka seperti seseorang yang akan berpisah. Beliau mendoakan mereka. Kemudian beliau kembali ke rumahnya. Kemudian pada tanggal 29 bulan Safar di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada maulahnya, bekas budak yang telah dimerdekakannya, yang bernama Abu Muwaihibah. Rasul bersabda, "Ya Abu Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi, fantalik ma'i." Beliau membangunkan Abu Muwaihibah. "Wahai Abu Muwaihibah, aku diperintahkan untuk beristighfar. Aku diperintahkan agar beristighfar untuk Ahlul Baqi. Mari pergi bersamaku." Lalu pergilah Abu Muwaihibah radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Baqi, keduanya berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Assalamu alaikum ya ahlal makabir. Liyuhanni'a lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha an-nas fi. Aqbalatil fitan ka kita'il lail muslim. Yasba'u akhiruha awwalaha. Al-akhiratu syarrum minal ula." Kata Rasulullah, "Assalamu alaikum wahai penghuni kubur. Bergembiralah kalian terhadap apa yang kalian dapatkan dari apa-apa yang ditemui oleh manusia. Sungguh fitnah-fitnah telah datang bagaikan penggalan malam yang gelap gulita, silih berganti. Al-akhiratu syarrum minal ula. Fitnah yang belakangan, yang menyusul, lebih buruk dari fitnah yang datang lebih dahulu." Isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah akan datang susul menyusul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang akan datangnya fitnah yang dibentangkan seperti tikar, fitnah yang gelap gulita. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Wayumsi mu'minan wayusbih kafiran. Ketika fitnah-fitnah tersebut datang, di antara orang-orang ada yang pagi harinya mu'min, petang harinya menjadi kafir. Yang petang harinya mu'min, pagi harinya menjadi kafir. Na'udzubillah minal fitan. Wabillahi na'ud. Kita berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada maulahnya, "Ya Aba Muwaihibah, hai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazaini dunya wal ghul fiha." Sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan dunia dan kekekalan di dunia. Summal jannah, kemudian masuk surga. Faghayyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Lalu Allah memberikan pilihan kepadaku antara perbendaharaan dunia dan sorga, serta antara bertemu dengan Rabbku, Tuhanku dan sorga. Spontan, belum lagi Rasulullah menuntaskan kata-katanya, Aba Muwaihibah segera berkata, memotong perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendorong Rasulullah memilih dunia kemudian sorga. Bi abi anta wa ummi, bapak ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah. Khudz mafatiha khazainid dunya tsumal jannah wal khuld fiha tsumal jannah. Wahai Rasulullah, ambil kunci-kunci perbendaharaan dunia, kekal di atasnya, kemudian engkau masuk surga. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Walakin tidak demikian. Akan tetapi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia sebatas menyampaikan risalah Allah, sebatas menunaikan amanah, dan beliau telah menunaikannya. Beliau telah menyampaikannya, meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang. Lailuha kanahariha, sebagaimana dalam hadis, la yazighu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang. Agama ini telah jelas, telah tuntas. Tidak ada yang menyimpang darinya melainkan orang-orang yang binasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La wallahi ya Abu Muwaihibah. Tidak. Demi Allah wahai Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a Rabbi wal jannah. Aku telah memilih bertemu dengan Rabbku dan sorga. Ini juga tanda-tanda dan isyarat semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau beristighfar untuk Ahlul Baqi. Setelah itu beliau pulang menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah jalan beliau merasakan sakit di kepalanya dan panas di tubuhnya, sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan merasakannya dari ikat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendapatkan Aisyah radhiyallahu anha berbaring di dekat pintu di atas bantal, seraya berkata, wa ra'sah, duhai kepalaku, wa ra'sah, duhai kepalaku. Aisyah juga mengeluhkan kepalanya yang sakit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatkala Rasulullah melihat Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan kepala yang sakit, beliau bersabda, ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah. Aku juga wahai Aisyah, demi Allah kepalaku sakit sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah sakit yang dirasakannya, Rasulullah berusaha menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma darraki law mutti qabli? Fakuntu alaiki wa kafantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki." Apa yang menyusahkanmu hai Aisyah? Jika engkau mati sebelumku, aku yang akan mengurusmu. Aku akan memandikanmu, aku akan mengkafankanmu, dan aku yang menyolatkan serta menguburkanmu. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha tidak paham maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin bergurau dengannya. Rasulullah ingin menghiburnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha, Allahu alam, entah karena beliau tidak paham atau kecemburuan yang ada pada wanita, beliau Aisyah radhiyallahu anha balik membalas dengan mengatakan, wallahi laka anni bika law fa'alta dhalik lakar raja'ta ila baiti fa'arastu fihi bi ba'di nisa'ik. Demi Allah, laka anni bika law fa'alta dhalik. Jika engkau melakukan itu hai Rasulullah, seolah-olah aku melihatmu kembali ke rumahku, lalu engkau tidur di situ bersama istri-istrimu yang lain. Entah karena kecemburuannya atau karena beliau tidak memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam. Tetapi Rasulullah dengan kelapangan dada, dengan kebijaksanaannya, beliau hanya tersenyum, tidak membalas perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakitnya kian bertambah, demamnya kian meninggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sakit itu tetap berusaha salat bersama kaum muslimin selama 11 hari. Dan hari-hari sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, ada yang mengatakan 13 hari dan ada juga yang mengatakan 14 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kaum muslimin, satu-satunya contoh dalam memberikan pengajaran dan memberikan wasiat-wasiat yang bermanfaat bagi umatnya. Sehingga ketika sakit pun beliau senantiasa berwasiat kepada umatnya. Menjelang wafatnya beliau tidak melupakan orang-orang yang dicintainya, yaitu umatnya. Selama beliau sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setiap beliau berpindah dari rumah istrinya yang satu ke istrinya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertanya, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan?" Besok di mana tempat saya? Besok di mana tempat saya? Maksud beliau bertanya itu, beliau menginginkan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Setiap beliau pindah ke rumah istri yang satu dibawa, beliau bertanya, "Aina ana ghadan? Besok saya di rumah siapa? Besok tempat saya di rumah siapa?" Dan istri-istri beliau memahami maksud beliau. Istri-istri beliau yang lain memahami dan mengerti betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Karena perasaan cinta sesuatu yang tidak mungkin dikuasai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakin beliau pasti berlaku adil dalam hal materi, dalam hal nafkah, dalam perkara-perkara yang wajib seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi dalam masalah hati, dalam masalah cinta, tidak ada seorang pun yang bisa menyamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintainya. Dan istri-istri yang lain memahami hal tersebut. Oleh karena itu, mereka mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka meridai agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumah Aisyah. Maka dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah, digandeng oleh Fadl ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dua orang yang menggandengnya, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara keduanya. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa-masa beliau sehat, apabila beliau merasakan sakit di tubuhnya, beliau memegang bagian tubuhnya atau beliau membacakan muawwidzat. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Lalu meniupkan ke tangannya dan mengusapkan ke bagian yang sakit. Atau terkadang beliau memegang bagian yang sakit lalu membaca doa-doa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kali ini sakit beliau menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup untuk melakukannya, maka Aisyah radhiyallahu anha menggantikannya. Aisyah radhiyallahu anha membacakan muawwidzat. Aisyah radhiyallahu anha membacakan doa-doa dan zikir-zikir yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meniup tangannya lalu mengusapkan ke bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Ini juga merupakan sunnah, merupakan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, agar kita berobat, agar kita menggunakan pengobatan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruqyah syar'iyyah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah juga melakukannya. Kemudian pada hari Rabu, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meninggi. Panasnya semakin bertambah. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan, kemudian tersadar. Suatu hari beliau pingsan, kemudian sadar, bangun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahriku alayya min sab'i qurabin lam tuhallal awkiyatahunna la'alli ahad ila an-nas." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. "Bawakan kepadaku atau tuangkan kepadaku 7 kantong air yang belum dibuka kantongnya, yang belum dibuka ikatannya. Semoga aku bisa keluar menemui orang banyak, menemui manusia." Dalam riwayat lain, Rasulullah meminta ambilkan air dari 7 tempat yang berbeda. Maksudnya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil berkah dari bilangan yang ganjil. Dan juga, karena air, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy." Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu berupa kehidupan. Air, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tibbun Nabawi, di salah satu bagian dari Zadul Ma'ad, juga bisa digunakan untuk mengurangi panas. Ketika Rasulullah meminta air, itu adalah untuk mengurangi panas dan demamnya yang kian meninggi. Kemudian para sahabat atau istri-istri beliau, keluarga beliau yang hadir ketika itu, memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyiramkan ke tubuhnya air dari 7 bejana, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan dirinya lebih segar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid dan duduk di atas mimbar. Kepala beliau masih diikat. Lalu beliau khutbah, memberi wasiat kepada kaum muslimin yang hadir ketika itu. Di antaranya beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Riwayat Bukhari. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam riwayat lain, di hari-hari sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siuman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan salah seorang istrinya, yaitu Ummu Salamah, bercerita tentang perjalanannya di negeri Syam. Bercerita tentang gereja-gereja yang disaksikannya, di mana beliau menceritakan keindahan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menegaskan bahwasanya mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Innahum qaumun, sesungguhnya mereka adalah kaum. Idza matu fihim unasun salihun, apabila ada orang-orang soleh yang mati di antara mereka, ittakhadhu quburahum masajid, mereka menjadikan kuburan mereka masajid. Wasawwaru tilka tasawir, lalu mereka melukis dan menggambar gambar-gambar tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari perbuatan orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani tersebut, yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, atau menguburkan orang-orang soleh di antara mereka di masjid, di tempat-tempat ibadah, lalu menggambar-gambar dan melukis-lukis tokoh-tokoh mereka, sehingga menyeret mereka untuk ghulu, bersikap melampaui batas, mengkultuskan tokoh-tokoh agama mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Suatu hari, masih di hari-hari sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok sahabat berkumpul di masjid, sahabat Ansar. Mereka mengingat majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Lalu mereka menangis terisak-isak, sedih. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring sakit. Lewatlah Abu Bakar dan Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka bertanya, "Ma yubkikum? Kenapa kalian menangis?" Qalu, sahabat Ansar berkata, "Zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna." Kami teringat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Lalu Abu Bakar dan Abbas masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kondisi dan keadaan sahabat Ansar ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sahabat Ansar karena merekalah yang menerima beliau, yang membela beliau tatkala beliau diusir, tatkala beliau pergi meninggalkan kampung halaman mereka. Merekalah sahabat-sahabat Ansar yang telah mengorbankan harta, benda dan jiwa mereka untuk perjuangan Islam, menegakkan agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Abu Bakar tentang Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan dirinya keluar dari kamarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan dirinya keluar dari kamarnya dengan susah payah. Lalu naik ke atas mimbar, memuji Allah, menyanjungnya, Kemudian beliau bersabda, usikum bil ansar, usikum bil ansar, aku wasiatkan kalian agar berlaku baik terhadap sahabat-sahabat ansar. Fa innahum kursi wa aibati, sesungguhnya merekalah bala bantuanku, sesungguhnya merekalah yang telah menolongku, dan sesungguhnya merekalah yang menyimpan rahasiaku, tempat orang-orang kepercayaanku. Waqad qadaw alladhi alaihim, mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim, terimalah, terimalah yang orang-orang baik di antara mereka, dan maafkanlah yang berlaku salah di antara mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Rasulullah, menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Ansar. Wajib bagi kita untuk mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk meneladani mereka. Wajib bagi kita untuk membela mereka. Wajib bagi kita untuk membela kehormatan mereka dari kedustaan-kedustaan orang-orang yang berusaha merusak kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mengkafirkan sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Syiah yang mengkufurkan atau yang menghujat sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya tersebut menasihati umatnya, menunjukkan mereka kepada kebaikan, berwasiat dan mengingatkan mereka dari keburukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengisyaratkan kembali tentang semakin dekatnya ajal yang akan menjemput beliau. Di antara yang beliau katakan ketika itu, inna abdan, kata beliau kepada kaum muslimin, ada seorang hamba, khayyarahullah, Allah memberikannya pilihan, an yu'tiahu min zurhatid dunya masya wa bainama indah, Allah memberikan pilihan kepada hamba ini antara perhiasan dunia apapun yang dia inginkan dan antara apa yang ada di sisi Allah. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, meneteslah air matanya. Beliau menangis terisak-isak di hadapan sahabat yang lainnya, sehingga sahabat yang lainnya heran, kenapa pula Abu Bakar menangis ketika Rasul mengatakan ada seorang hamba diberi pilihan antara perhiasan dunia dan seluruh yang dikehendakinya dengan apa yang ada di sisi Allah, kenapa pula dia menangis? Mereka tidak paham hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar paham yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dirinya sendiri. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dirinya sendiri. Beliaulah hamba tersebut. Beliaulah yang telah memilih apa yang ada di sisi Rabb-nya. Dan akhirnya, seiring perjalanan hari dan waktu, setelah itu baru sahabat tahu kenapa Abu Bakar menangis setelah wafatnya Rasulullah. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abdu wa kana Abu Bakr a'lamuna. Kata Abu Sa'id, ternyata hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui, paling paham, paling mengerti di antara kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tatkala Abu Bakar menangis terisak-isak, kemudian dia berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ibu bapakku sebagai tebusanmu hai Rasulullah. Rasulullah langsung memerintahkan Abu Bakar diam. Ala rislika ya Abu Bakrin, cukup, hentikan wahai Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, unzuru hadhihi al-abwab al-lafidha fil masjid, lihatlah oleh kalian pintu-pintu yang mengarah ke masjid, pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid. Fasudduha, tutup seluruh pintu-pintu yang mengarah ke masjid, illa baita Abi Bakrin, kecuali rumah Abu Bakar. Fa inni la a'lam ahadan kana afdal fi shuhbah indi yadan minhu. Sesungguhnya aku tidak mengetahui orang yang lebih utama di antara sahabatku dalam menemaniku selain daripada Abu Bakar. Wa inni law kuntu muttakhizan minal abdi khalilan. Dan sesungguhnya kalaulah aku mengambil kekasih, memilih kekasih di antara manusia, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih khalil. Walakin, akan tetapi itu tidak ada. Yang ada adalah suhbah, persahabatan, wa ikha, dan persaudaraan iman, wa ikha'u iman, dan persaudaraan seiman. Hatta yajma Allahu bainana indahu, sampai Allah mengumpulkan kita di sisinya. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan isyarat bahwasanya beliau akan menyerahkan urusan pimpinan ini kepada Abu Bakar. Sebelum wafatnya, lihatlah, beliau memerintahkan kaum muslim menutup seluruh pintu yang menuju ke masjid kecuali pintu Abu Bakrin. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan kalau seandainya beliau mengambil kekasih dari manusia, beliau akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, lantas kenapa ada sebagian orang seperti Syiah-Syiah Rafidhah yang ada di Iran, di dalam buku-buku mereka, di dalam akidah dan keyakinan mereka, mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah berhala. Mereka mengatakan dan mengkufurkan Abu Bakar dan Umar. Terlaknatlah orang-orang yang mengkufurkan sahabat yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah. Di hari Kamis, 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah. Ibnu Abbas, apabila teringat hari Kamis, beliau menangis. Beliau berkata, Yaumul Khamis, hari Kamis. Wa ma yaumul khamis, tahukah kalian apa hari Kamis itu? Hari di mana ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'ahu. Hari di mana sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, halummu aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Kemari, ketika Rasulullah terbaring sakit di hari Kamis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang ada. Kemari, bawakan jurnal tulis agar aku menuliskan untuk kalian sesuatu agar kalian tidak sesat setelahnya. Beliau ingin menuliskan wasiat-wasiatnya. Ketika itu di rumah, di antara kaum muslimin, di dalam kamar Rasulullah ada Umar bin Khattab. Umar berkata, "Qad ghaliba 'alaihi al-waja' wa indakum Qur'an, hasbukum kitabullah." Apa kata Umar? Rasulullah sakitnya semakin parah. Mungkin Rasulullah berkata itu karena sakit. Mengigau. Biasa orang sakit kadang-kadang tidak sadar ucapannya. Apa kata Umar? Rasulullah sakit. Mungkin dia tidak sadar mengucapkan kata-katanya. Cukup, jangan dengar. Cukup bagi kalian Al-Quran. Al-Quran sudah ada, kitabullah. Akhirnya, Ahlul Bait dan orang-orang yang ada di sisi Rasulullah ketika itu berbeda pendapat, berselisih paham. Di antara mereka ada yang mengatakan, dekatkan buku dan pena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar catat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Di antaranya ada yang mengikuti pendapat Umar, tidak setuju. Sehingga mereka berbeda pendapat dan meninggi suara mereka. Berdebat satu sama lainnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kumu anni," pergi, pergi. Tinggalkan saya. Tatkala sahabat berbeda pendapat, berselisih paham, saling berdebat di sisinya, Rasulullah marah. Lalu Rasulullah berkata, "Kumu anni," tinggalkan aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihatlah bagaimana perselisihan. Perselisihan memang tidak mungkin dihindari. Bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat berselisih, sahabat berbeda pendapat. Oleh karena itu, perselisihan, perbedaan pendapat tidak mungkin dihindari. Tetapi yang mungkin dihindari adalah perpecahan. Perbedaan pendapat itu adalah wajar. Perselisihan itu adalah biasa. Selama perselisihan tersebut, perbedaan tersebut dihadapi dengan kepala yang dingin, dihadapi dengan lapang dada, dan tujuannya adalah mencari kebenaran, tidak bersetegang urat leher, tidak saling keras kepala. Perbedaan pendapat itu biasa. Yang tidak biasa dan tidak wajar, yang tidak patut adalah berpecah belah karenanya. Lihatlah, ini menunjukkan bibit-bibit fitnah, bibit-bibit perselisihan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari sahabat ada yang memegang pendapat Umar, dan sebagian lagi ada yang ingin mencatat apa yang ingin diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar untuk terakhir kalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu beliau masih berusaha untuk keluar salat berjamaah bersama kaum muslimin. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan salat. Dan memang di hari-hari sakitnya tersebut, di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ingatlah salat, jagalah salat. Beliau ulangi sampai 3 kali, menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan manusia. Alangkah meruginya orang-orang yang bersaksi tiada yang patut diibadati selain Allah, orang-orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, lalu dia tidak mengerjakan salat, lalu dia meninggalkan salat yang merupakan tiang agamanya. Alangkah meruginya mereka, orang-orang yang melalaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu mengaku mencintainya, lalu mengaku memuliakannya hanya sekedar sekali setahun, melalaikan wasiat-wasiatnya. Di manakah cinta kita kepada Rasulullah? Di manakah pemuliaan kita? Di manakah penghargaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak menunaikan wasiatnya ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi sanggup keluar untuk memimpin manusia salat, beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas." Kata beliau, perintahkan Abu Bakar untuk salat memimpin manusia. Ini juga sebuah isyarat bahwasanya Abu Bakar diserahkan oleh Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin setelah dia. Karena ketika itu seorang pemimpin sekaligus yang memimpin mereka dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah memimpin umat, beliau juga yang memimpin mereka dalam sholat. Dan ini menunjukkan sekali lagi keutamaan Abu Bakar Siddiq di atas sahabat-sahabat yang lainnya. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha mendengar kata-kata tersebut, tatkala dia mengetahui bahwasanya Abu Bakrin, bapaknya akan mewakili, menggantikan Rasulullah memimpin manusia, Dia khawatir. Karena Abu Bakar orang yang sangat perasa. Abu Bakar apabila dia menangis, khawatir kaum muslimin di belakangnya tidak akan mendengar bacaan Abu Bakar. Oleh karena itu, Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha agar Rasulullah mencarikan orang lain atau membatalkan niatnya untuk memerintahkan Abu Bakar. Tetapi setiap kali Aisyah berbicara kepada Rasulullah, menganjurkan agar orang lain selain Abu Bakar yang memimpin salat, Rasulullah senantiasa mengulangi, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Tatkala Aisyah melihat pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah teguh untuk memerintahkan Abu Bakar memimpin kaum muslimin, Aisyah mencari-cari alasan, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asyaf." Wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang sangat perasa. Wa innahu mata yakumu maqamak la yasma'un nas. Kalau dia berdiri di posisimu, manusia tidak akan bisa mendengar bacaannya karena tangisannya. Falau amarta Umar, andai kata engkau memerintahkan Umar yang memimpin manusia. Akhirnya, karena mereka, Aisyah dan juga istri yang lainnya Hafsah, terus menerus berusaha untuk mengalihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berkata kepada mereka, "Mah, diam. Mah, cukup. Innakunna la antunna sawahiba Yusuf." Kalian ini betul-betul persis seperti perempuan-perempuan dahulu yang mengelabui Yusuf. Maksudnya memang perempuan ini seperti itu. Tidak pernah putus asa, berusaha untuk mengalihkan keinginan laki-laki. Seperti itulah maksudnya, sebagaimana dahulu wanita-wanita menipu daya Yusuf. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi muru Abu Bakrin fa yusalli bin nas. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hari Jumat dan hari Sabtu dan seterusnya sampai hari Senin wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakarlah yang memimpin kaum muslimin salat. Pada hari Ahad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya agak ringan, agak enteng. Waktu itu salat zuhur. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapit oleh dua orang sahabat dengan menyeret-nyeret kakinya di bumi karena sudah tidak kuat lagi untuk menopang badannya. Sementara Abu Bakar sedang salat bersama kaum muslimin. Tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, wa'ala pintunya itu adalah di depan, sehingga kalau Rasulullah keluar, kaum muslimin pasti melihatnya di sab terdepan, sama dengan sebaris dengan sab terdepan. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu an melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, Abu Bakar bergerak untuk mundur, mempersilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar Abu Bakar tidak usah mundur dan tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abu Bakar, di sebelah kiri Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat dan Abu Bakar berdiri di sampingnya mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia mengikuti salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Senin itulah dia hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin, tepatnya di bulan Rabiul Awal, ketika salat subuh, Abu Bakar sedang memimpin kaum muslimin salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, menyingkap tabir pintunya, memandang para sahabat kaum muslimin yang salat dengan barisan yang rapi. Di belakang imam mereka Abu Bakar Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahabatnya pandangan yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahabatnya pandangan perpisahan. Ketika itu beliau memaksakan dirinya. Akan tetapi beliau tersenyum melihat barisan kaum muslimin yang rapi, melihat salat mereka yang khusyuk. Wajah beliau bersinar, memancarkan cahaya, tersenyum. Sehingga hampir-hampir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfitnah. Hampir-hampir saja sebagaimana yang dituturkan oleh Anas bin Malik, kaum muslimin terfitnah sehingga hampir-hampir saja mereka keluar dari salatnya saking gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan wajah yang bersinar-sinar. Kata Anas menceritakan keadaan dan pemandangan ketika itu, "Wa hammal muslimun an yastatinu fi salatihim farha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hampir saja kaum muslimin bubar dari salatnya karena gembiranya melihat Rasulullah. Mereka mengira Rasulullah telah sembuh karena wajah Rasulullah bersinar bagaikan rembulan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka meneruskan salat mereka. Rasulullah senang, Rasulullah gembira melihat keadaan kaum muslimin yang salat dengan barisan yang rapi. Wahai kaum muslimin, bagaimana jikalau Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam melihat barisan saf kita hari ini? Bagaimana Rasulullah jika dia melihat kondisi salat kaum muslimin yang centang perenang, yang barisan mereka tidak lurus, tidak rapi dan tidak rata, yang mereka saling berselisih satu sama lainnya dalam barisan salat, Rasulullah tidak akan tersenyum melihat kita sebagaimana dia tersenyum melihat sahabat-sahabatnya ketika itu. Kemudian beliau menutup tirai, beliau menutup kain kintunya, dan itulah hari terakhir beliau melihat para sahabatnya. Itulah hari-hari beliau menutup usianya. Lalu beliau masuk ke kamarnya dan kembali berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik ketika itu berkata, waktu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana hay'ah minhu tilka sa'ah." Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih bagus, lebih tampan, lebih enak daripada saat itu. Dan tatkala waktu duha semakin meninggi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah radhiyallahu anha. Maka datanglah Fatimah putrinya yang tercinta, pemimpin wanita-wanita surga. Beliau masuk menemui ayahnya yang tercinta radhiyallahu anha. Beliau melihat ayahnya terbaring lemah, didera oleh sakit. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila putrinya datang, beliau berdiri menyambut putrinya, lalu mengecup antara dua mata putrinya, kemudian mendudukkan di sisinya. Akan tetapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menoleh memandang putrinya. Hanya itu yang sanggup dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Fatimah melihat kondisi bapaknya yang tercinta yang sangat lemah, yang hanya bisa menoleh dan memandangnya, maka meledaklah tangis Fatimah radhiyallahu anha. Beliau langsung memeluk ayahnya yang tercinta. Beliau langsung menciumnya. Air mata menetes membasahi pipinya seraya berkata, "Wa kurba abatah, wa kurba abatah, duhai, duhai beratnya yang kau hadapi wahai ayahanda. Duhai alangkah beratnya apa yang kau hadapi wahai ayahanda." Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya, meringankan perasaan dan beban tekanan jiwa yang menimpa Fatimah radhiyallahu anha. Rasul berkata ketika itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Laisa ala abiki kurba ba'dal yaum." Setelah hari ini tidak ada lagi kesusahan bagi bapakmu. Setelah hari ini tidak ada lagi yang berat bagi ayahmu. Dan ketika itu mereka berbicara berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berbicara, membisikkan kembali kata-katanya. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Tadinya awalnya dia menangis, kemudian dia tertawa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha setelah kejadian itu bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis lalu tertawa? Fatimah menjawab, "Sa'arani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yughdab fi waj'ihi alladhi tufiya fi fa bakay." Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa dia akan wafat, bahwa ruhnya akan dicabut dalam sakitnya ini, sehingga aku menangis sedih. Kemudian dia membisikkan kembali bahwasanya aku adalah keluarganya yang pertama menyusulnya, dan bahwasanya aku akan menjadi pemimpin wanita surga. Fadhahiktu, maka aku tertawa gembira karenanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua cucunya Al-Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium keduanya. Lalu beliau memberikan wasiat kepada keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri-istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka. Lalu ketika itu masuk pula Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang digelari hibbu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya ketika itu 18 tahun. Usama yang sebelum atau menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan yang akan dikirim ke Syam memerangi orang-orang kufar Romawi. Masuk Usamah bin Zaid. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke atas langit lalu memegang kepalanya. Diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Usama? Maka aku tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakanku. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan wasiat kepada istri-istrinya, kepada anak cucunya, sakitnya kian bertambah. Terkadang terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan rasa sakitnya. Nampak dari raut wajahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku merasakan sakitnya bekas racun yang mengenaiku ketika di Khaybar." Terasa sakit di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau merasakan sakit sebagaimana kaum muslimin merasakan sakit?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala. Benar, bahkan aku merasakan sakit dua kali lipat dari kaum muslimin." Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Dan itu karena engkau juga mendapatkan pahala dan ganjaran dua kali lipat dibandingkan kaum muslimin, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha berbangga dengan nikmat ini. Apa kata Aisyah di beberapa waktu setelah itu? "Inna min ni'amillahi alayya," di antara nikmat Allah atasku, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya baiti. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. "Wa fi yaumi," dan di hariku. "Wa baina sihri wa nahri," dan di antara leher dan dadaku. "Wa jama'a Allahu baina riqi wa riqihi," dan Allah menyatukan antara air liurku dan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, masuklah ke dalam kamar tersebut saudara Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakrin, wa fi yadihi siwak, yang sedang menggenggam siwak. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha melihat siwak di tangan saudaranya, lalu ia menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang tajam kepada Abdurrahman dan siwaknya. Fahamlah Aisyah bahwa Rasulullah menginginkan siwak. Dan Aisyah memang istri beliau yang paling mengerti dan paham keadaan dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhudhuhu lak, hai Rasulullah, apakah engkau ingin aku mengambilkan siwak itu untukmu?" Lalu Rasulullah mengangguk, memberi isyarat setuju. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwak dari saudaranya, kemudian memotongnya dan menggigit-gigit ujungnya supaya halus. Itulah yang dimaksud oleh Aisyah, Allah menyatukan antara air liurnya dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan beliau bersiwak menjelang wafatnya. Perhatikanlah kaum muslimin bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesucian dirinya, menjaga kebersihan dirinya di detik-detik menjelang dia menghadap Rabb-nya. Selayak dan sepatutnya bagi kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita akan menghadap Rabb kita dalam salat, untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, bersiwak. Karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga merupakan suri tauladan yang baik agar kaum muslimin senantiasa menjaga kebersihan dirinya, menjaga kesehatan dirinya. dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada semangkuk air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut lalu mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya yang telah dibasahi seraya berkata, "La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Inna lil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak pernah melihat orang yang paling dahsyat kondisi dan keadaan yang paling dahsyat daripada detik-detik itu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit ketika itu? La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, menunjukkan jarinya ke atas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seraya berkata, "Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la." Di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah melihat seseorang yang bersiwak secantik dan sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap dengan tajam ke atas, ke langit-langit rumah, dan bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha menajamkan pendengarannya. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di detik-detik terakhir seraya mengangkat tangannya ke atas, "Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin." مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Bersama orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, bersama orang-orang yang kau beri nikmat yaitu para nabi, as-siddiqin orang-orang yang siddiq, bersama orang-orang yang mati syahid dan bersama orang-orang yang saleh. Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Wa alahikni birrafiqil a'la, wa alahikni birrafiqil a'la. Ya Allah, temukanlah aku di tempat yang tinggi. Allahumma rafiqil a'la, ya Allah, di tempat yang tinggi." Kemudian pelan-pelan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemah. Kemudian matanya mulai tertutup. Kemudian napasnya pun mulai diam. Detak jantungnya berhenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat ini telah meninggal dunia, meninggalkan umatnya. La ilaha illallah. Musibah yang sangat berat menimpa kaum muslimin. Sampai-sampai ketika itu, tatkala berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh kaum muslimin, semuanya menangis. Yang berdiri tidak sanggup lagi duduk. Yang duduk tidak sanggup lagi berdiri. Lidah menjadi keluh. Tidak ada lagi yang sanggup berbicara ketika itu. Semuanya menangis. Sebuah antaman yang keras. Dunia terasa gelap. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Kata Anas bin Malik, tatkala kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, seluruhnya menjadi terang benderang. Tidak ada satupun rumah melainkan dimasuki oleh cahaya iman. Dan di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya menjadi gelap gulita. Kota Madinah menjadi gelap. Ketika itu kaum muslimin bingung. Ketika itu di antara mereka ada yang merasa bermimpi. Di antara mereka ada yang tidak sadar lagi apa yang mereka lakukan dan mereka ucapkan. Sampai-sampai Umar bin Khattab tidak percaya dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengulus pedangnya dan mengancam setiap orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan Umar mengatakan ketika itu, Allah hanya memanggilnya sementara sebagaimana Isa dipanggil. Kemudian akan mengutus dan menurunkannya kembali. Tatkala Fatimah mengetahui wafat ayahandanya yang tercinta, ia berkata, "Ya abatah, ya abatah, ajaba rabban da'ah." Duhai ayahanda, duhai ayahanda, ia telah memanggil, ia telah memenuhi panggilan Rabbnya. Ya abatah, wahai ayahanda, min jannatil firdaus simawah, jannat firdaus, surga firdaus tempatnya. Ya abatah, ila jibril nan'ah, duhai ayahanda, kepada Jibril kami menyampaikan kesedihan ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Bakar Siddiq ketika itu sedang tidak hadir. Ketika itu dia berada di luar. Tiba-tiba datanglah Salim bin Ubay mendatanginya dengan tergesa-gesa seraya menangis. Tatkala Abu Bakar Siddiq melihat Salim bin Ubay menangis terisak-isak, kemudian dia berkata, "La'alla nabiyallah tawaffi." Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Salim tidak bisa menjawab. Salim tidak sanggup mengatakan Rasulullah telah wafat. Ia hanya berkata, "Sesungguhnya Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar berkata, 'La yatakallama ahadun li mautih illa darabtuhu bi sawfi hadza.'" Hai Abu Bakar, Umar berkata, "Saya tidak akan biarkan seorang pun mengatakan Nabi wafat, melainkan aku akan memancung lehernya dengan pedang ini." Maka bergegaslah Abu Bakar memegang tangan Salim, lalu membawanya pergi menuju masjid. Kemudian masuklah Abu Bakar. Dilihatnya kaum muslimin saling menangis. Dilihatnya pemandangan yang mengharu birukan di masjid. Lalu beliau berlalu masuk ke dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dilihatnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbujur kaku, tertutup oleh kain. Orang-orang di sekitarnya menangis. Kemudian majulah beliau. Disingkapnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menciumnya. Hampir-hampir saja wajahnya menyentuh wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala telah nyata baginya Rasulullah wafat, ia menciumnya kembali kemudian menangis dan berkata, "Bi abi anta wa ummi." Duhai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Amal mautatul lati kataballahu alaika dzuktaha tsumma lan tusibaka ba'daha mautata abada. Adapun kematian yang telah ditentukan oleh Allah untukmu, engkau telah merasakan ya hai Rasulullah. Kemudian setelah itu engkau tidak akan lagi merasakan kematian selama-lamanya. Kemudian orang-orang yang di sekitar itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia bertanya kepada Abu Bakar seolah-olah mereka belum percaya, seolah-olah mereka belum yakin. "Atuwfi ya Rasulullah, hai Abu Bakrin, apakah Rasulullah telah wafat?" Abu Bakar menjawab, "Na'am ya." Lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui kaum muslimin. Lalu dilihatnya bahwa Umar bin Khattab masih saja berbicara mengancam manusia. Kemudian dia memberi isyarat kepada Umar seraya berkata, "Ala rislika ya Umar." "Diam hai Umar, diam hai Umar, berhenti hai Umar." Maka Umar diam. Akan tetapi setelah itu Umar kembali melanjutkan perkataan dan ancaman. Abu Bakar melihat Umar tidak menghentikan perbuatannya, maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menghadap kepada manusia, lalu berbicara. Akhirnya manusia meninggalkan Umar dan menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, semua mata tertuju kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memuja dan memuji Allah. Kemudian berkata, "Ayuhan nas, Innahu man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, yang mengibadati Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, hayyun la yamut, hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah di surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. "Qad halat min qablihi rusul." Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. "Afa imma ta'u kutilan qalabtum?" Maka apabila ia mati atau ia terbunuh, kalian berpaling kufur dan menyimpang. "Wa may yanqalib ala aqibaihi." Dan barang siapa yang berpaling setelah kematiannya, falayadurullaha syai'a, mereka tidak akan membahayakan melainkan diri mereka sendiri. Wasayadzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti manusia yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Allah juga berfirman sebelumnya, "Afaim mitta afahumul khalidun?" Maka apabila jika engkau mati hai Muhammad, lalu mereka kekal. "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tatkala kaum muslimin mendengarkan firman Allah di surah Ali Imran ayat 144 tadi, mereka tersadar, baru mereka ingat akan turunnya ayat tersebut. Seolah-olah mereka mendengarkan ayat tersebut pertama kali di hari itu. Lalu mereka mengulang-ulang ayat tersebut, mengulang-ulang membacanya. Adapun Umar masih tetap berdiri di tempatnya, masih tetap berdiri berusaha. Akan tetapi beliau tersadar mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Sadarlah beliau bahwa orang yang sangat dicintainya telah wafat. Akhirnya beliau tidak lagi kuat menahan dirinya. Akhirnya beliau tidak lagi sanggup menahan dirinya. Akhirnya beliau terduduk di atas tanah, menangis, dan beliau berkata, "Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha." Demi Allah, hanya saat aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat-ayat tersebut, fa'akirtu hatta ma takiluni rijlaya, ketika aku mendengar ayat tersebut, kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku sehingga aku tersungkur. Ketika mendengar ayat tersebut, tahulah aku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wahai kaum muslimin. Akan tetapi, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti semuanya telah usai. Bukan berarti semuanya telah selesai. Kaum muslimin tetap berjuang. Kaum muslimin menyadari bahwa mereka memiliki amanah untuk menjalankan dan melanjutkan dakwah Islam. Mereka ketika itu tidak membiarkan diri mereka tenggelam dalam kesedihan. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap di tempatnya sampai hari Selasa. Belum dimandikan, belum disolatkan, karena kaum muslimin masih memiliki ketika itu urusan yang sangat penting, yang tidak kalah penting. Mereka tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Mereka tidak boleh membiarkan umat tanpa pimpinan. Mereka tidak boleh membiarkan musuh-musuh Islam, orang-orang munafikin, orang-orang kufar, Yahudi dan Nasrani, mengambil kesempatan ketika itu untuk melemahkan kaum muslimin. Oleh karena itu, berkumpullah sahabat untuk memilih siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah ketika itu di hari Selasa mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menuturkan, "Lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam," tatkala mereka hendak memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ma nadri an ujarriduhu min thiyabihi kama nujarriju mautana." Kita tidak tahu bagaimana caranya. Apakah kita melepaskan pakaian Rasulullah sebagaimana kita melepaskan pakaian orang-orang yang mati di antara kita? Mereka bingung. Mereka tidak berani untuk membuka pakaian Rasulullah. Ataukah kita memandikannya dengan pakaiannya? Falamakhtalafu. Tatkala mereka berbeda pendapat tentang hal tersebut, alqallahu alaihimun naum. Allah timpakan kepada mereka tidur sehingga mereka tertidur beberapa saat. Hatta ma minhum rajul illa wadaqanhu fi sadrihi. Sehingga setiap orang ketika itu dagunya menempel ke dadanya karena tertidur. Fakallamahu mukallim. Lalu terdengarlah suara dari sudut rumah. La yadruna man huwa. Mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Terdengarlah perintah dari sudut rumah, "An ghassilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa alaihi thiyabahu." Cuci, mandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Lalu mereka terbangun, akhirnya mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian masih berada di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang ikut serta memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Abbas, paman beliau, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl ibn Abbas, Qussam ibn Abbas, dan Syakran, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Utsama bin Zaid dan Aus bin Khawla, Al-Abbas, Al-Fadl dan Qussam membalik badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Utsama dan Syakran yang menuangkan air, dan Ali yang mencucinya, yang membasuh, menggosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Aus menyandarkan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadanya. Kemudian setelah selesai mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkafankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 helai kain kafan. Lalu mereka berbeda pendapat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan. Sampai akhirnya Abu Bakar berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kubidha nabiyyun illa dufina haitsu yuqbat." Tidak seorang pun nabi diwafatkan atau meninggal dunia melainkan ia dikuburkan di tempat ia meninggal. Lantas diangkatlah tempat tidurnya, kemudian digalilah di bawahnya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menggalinya ketika itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan Abu Talha Zaid bin Sahal. Lalu dibuatkanlah lahat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimakamkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut, di tempat dia meninggal, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kaum muslimin menaburkan tanah sedikit demi sedikit ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka selesai menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka selesai menaburkan tanah menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, berkata Fatimah kepada Anas, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah turab." Ya Anas, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah at-turab. Hai Anas, apakah jiwa kalian tenteram menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah? Hai Anas, kata putrinya Fatimah radhiyallahu anha, apakah jiwa kalian tenang dan tenteram menaburkan tanah ke atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, bagaimana jiwa akan tenang, bagaimana jiwa akan tenteram menaburkan tanah di atas jasad orang yang sangat kita cintai? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini, dan beliau tidak meninggalkan serta tidak mewariskan apa-apa kepada keluarganya. Bahkan apa yang beliau tinggalkan dijadikan sedekah. Beliau wafat sementara baju besinya masih digadaikan kepada seorang Yahudi. Kaum muslimin dan muslimat, inilah kisah detik-detik kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Insyaallah akan kita simpulkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan, kita tuntaskan kajian kita pagi hari ini dengan menyimpulkan full hikmah-hikmah, faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran dari detik-detik kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya kita simpulkan, hanya perkara-perkara yang sangat penting untuk diketahui. Pelajaran yang pertama, disunnahkannya meruqyah dengan Al-Qur'an dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya al-mu'awwidzat. Jadi maksud dengan al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa meruqyah dirinya sendiri dengan surat-surat tersebut, dan sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sakit menjelang wafatnya tadi. Dan sunnahnya memang sepatutnya seseorang itu meruqyah dirinya sendiri dan jangan meminta untuk diruqyah, karena sebagaimana yang telah kita ketahui, salah satu syarat untuk masuk surga tanpa dihisab yaitu tidak minta diruqyah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap putrinya Fatimah dan kecintaan kepadanya. Di sini bisa kita simpulkan penting dan perlunya setiap orang tua memperhatikan anak-anaknya, khususnya anak-anak perempuan. Khususnya anak-anak perempuan, bersikap lembut dan kasih terhadap mereka. Mendidik mereka dengan didikan yang Islami, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Fatimah telah dewasa, walaupun Fatimah telah berkeluarga, beliau tetap menyayangi putri. Setiap kali putrinya datang menemuinya, beliau menyambutnya dan mencium kening putrinya, lalu didudukkan di sampingnya. Begitu sayangnya orang tua kepada anaknya. Bahkan Rasulullah juga memilihkan untuk anak perempuannya tersebut suami yang soleh, suami yang baik, dinikahkannya dengan salah seorang sahabatnya yang terbaik yaitu Ali bin Abi Thalib. Anak perempuan memang membutuhkan perhatian yang lebih, apalagi di zaman sekarang. Bukan berarti kita menganaktirikan atau menyampingkan perhatian kita terhadap anak laki-laki, tidak. Tetapi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, di mana yang menjadi sasaran fitnah, bahkan yang bisa menimbulkan fitnah, pintu fitnah itu adalah para wanita umumnya. Oleh karena itu, hendaklah para ibu, hendaklah para bapak, kedua orang tua memperhatikan pendidikan anak-anaknya, mendidik dan membina mereka dengan pendidikan dan binaan yang betul-betul Islami, yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Begitu juga pelajaran berikutnya, perhatian seorang anak kepada orang tua. Fatimah radhiyallahu anha tidak kalah baiknya terhadap Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha tidak kalah mencintai Rasulullah, sangat menghormati, sangat menghargai dan memuliakannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kesedihan beliau yang mendalam tatkala bapaknya yang tercinta pergi. Wajib setiap anak untuk berbakti kepada orang tua, berlaku baik dan menjauhkan dirinya dari perbuatan durhaka yang menyebabkan azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, haram hukumnya menguburkan di masjid dan membangun masjid di atas kuburan, serta larangan membuat gambar-gambar dan memasukkan gambar-gambar ke dalam masjid. Karena ketika Ummu Salamah bercerita tentang tempat-tempat ibadah orang-orang non-Islam yang dia lihat, yang penuh dengan gambar Rasulullah melaknat mereka. Jadi masjid bukan tempat untuk menggantungkan gambar-gambar. Tidak layak masjid digantungkan di situ gambar-gambar. Sehingga akhirnya orang-orang yang masuk ke masjid disibukkan oleh gambar-gambar tersebut. Sibuk memperhatikan keindahan gambar-gambar tersebut. Hilang keagungan masjid. Hilang kekhusukan kaum muslimin di sana. Oleh karena itu, hendaklah kita kalau ingin menaruh tanggalan atau kalender, pilih yang tidak bergambar, atau pilih yang tidak ada gambar-gambar manusia, gambar hewan, atau gambar-gambar yang terlalu menyolok dan berlebih-lebihan. Kemudian pelajaran berikutnya, kegembiraan ahlul iman, kegembiraan orang-orang yang beriman ketika berpindah ke akhirat. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah takut menyongsong ajal. Orang-orang yang beriman akan senang dan gembira menjelang wafatnya, karena dia tahu akan bertemu dengan Rabbnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka, senang bertemu dengan Allah, Allah pun akan senang bertemu dengannya. Oleh karena itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk saat itu. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk ajal yang akan menyongsong kita. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakitnya sakarat, maka setiap kita akan mati sesuai dengan amalan-amalannya. Seseorang akan menutup akhir hidupnya sesuai dengan amalan-amalannya. Tingkatkan amal ibadah kita. Jaga kekokohan akidah kita, agar semua kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan diberi keteguhan ketika wafat. Pelajaran yang berikutnya, pentingnya solat dan juga solat jamaah. Salah satu tonggak Islam yang dilalaikan di zaman sekarang, yang banyak dirobohkan dan diruntuhkan oleh kaum muslimin sendiri, sehingga masjid-masjid kosong, sehingga masjid-masjid kesepian, karena sedikitnya orang-orang yang menunaikan solat, yang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah di dalamnya. Semoga dengan mengingat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mengingat wasiat-wasiatnya, memotivasi kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa menjaga salah satu wasiatnya yang sangat penting ini, yaitu solat. Karena orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan solat karena malas dan berlalai-lalai, maka ia terancam kekufuran menurut salah satu pendapat ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fi ikhwanukum fid din." Jika mereka bertaubat, menunaikan salat, membayar zakat, mereka adalah saudara kalian seagama. Analoginya, bahwasanya orang yang tidak salat, tidak membayar zakat, bukan saudara seagama. Habibun al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Baina rajuli wal kufri wa syirki tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Garis pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Bagaimana seseorang bisa dikatakan muslim sementara bangunan keislamannya tidak lagi tegak karena tiangnya telah runtuh? Bagaimana seseorang mengaku sebagai seorang muslim sementara dia tidak pernah menempelkan keningnya di atas tanah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hendaklah kaum muslimin takut. Hendaklah kaum muslimin ingat terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Begitu juga salat jamaah. Salat jamaah salah satu syiar Islam yang wajib ditegakkan oleh kaum muslimin, yang akan memupuk ukhuwah, yang mempererat dan menyatukan hati kaum muslimin. Itu jugalah sebabnya kenapa kaum muslimin mudah berselisih paham, mudah terpecah belah, karena mereka jarang bertemu dalam suasana yang dirahmati oleh Allah, dalam satu barisan. di belakang imam yang satu dalam sholat jamaah. Pelajaran yang berikutnya, kewajiban merapikan dan meluruskan barisan dalam sholat. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum bangga dan gembira melihat sahabat-sahabatnya kaum muslimin ketika itu berdiri dengan saf yang rapat, barisan yang rapi, lurus di belakang imam yang satu. Pelajaran yang berikutnya, kewajiban meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dan itulah dia hakikat cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi aplikasi kita dalam kehidupan. Bukti nyata dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan syariatnya, meneladani sunnahnya, menghidup-hidupkan sunnahnya. Bahkan di dalam majalah tersebut diperlihatkan gambar-gambar dan mereka tegas. This is Radio Ram 106 FM, the spirit of Sunnah, broadcasting from Kanapong Mall, Batam Center, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, yang ingin membantu kelancaran dakwah di Radio Ram 106 FM, bisa dengan menyalurkan bantuan ke rekening infak dengan nomor rekening 038-701-8978 Bank Syariah Mandiri Cabang Bukakuning atas nama Adnan Umar, atau bisa menyalurkan ke rekening BCA dengan nomor rekening 326-020-8101 atas nama Adnan Umar. Semoga bantuan dari kaum muslimin dan muslimat sekalian bisa membantu kelancaran dakwah di Radio Ham 106 FM. Atas bantuan dari kaum muslimin dan muslimat sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari pusat bisnis Kota Batam, Indonesia. Inilah Radio Hang 106 FM menghadirkan kepada Anda semua Hang Promotion Center. Anda punya usaha, bingung cari promosi yang tepat? Usaha Anda mau dikenal masyarakat luas? Buruan gabung di Hang Promotion Center. Ya, dengan berikan Radio Hang 106 FM, insyaallah promosi usaha Anda didengar oleh seluruh pendengar setia Radio Hang 106 FM di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, dan bisa didengar di seluruh dunia melalui internet. Dengan berikan Radio Hang 106 FM, Anda juga langsung membantu kelancaran dakwah Islam di seluruh penjuru dunia. Segera hubungi Marketing Division kami 0856-672-6768. Ya, 0856-672-6768. Hang Promotion Center, the best promotion for your business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, kembali Radio Hang 106 FM mengadakan kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Ali Akbar dari Pekanbaru yang insya Allah akan dilaksanakan dengan rangkaian jadwal sebagai berikut. Jumat 23 Februari ba'da Isya sampai dengan selesai. Sabtu 24 Februari jam 10 pagi sampai waktu zuhur. Sabtu 29 Februari ba'da Isya sampai dengan selesai. Ahad 25 Februari jam 10 pagi sampai waktu zuhur. Seluruh jadwal rangkaian kajian tersebut akan diadakan di studio Radio Hang 106 FM. Untuk itulah kami menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menghadiri kajian Islam ilmiah tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir buat Anda semua Warung Rabbani. Warung Rabbani menyediakan ayam potong segar. Kunjungi segera Warung Rabbani, Pasar Genta 1, Blok A nomor 49. Pemesanan Abu Rashid, telepon 0813-768-609-82. Warung Rabbani, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. يا خيل الله اركبي أيها المسلمون، هذا نحن إذاعة هم أف أم الثلاثية لدعوة وتعليم. ريموكس عند مصري بالدوكان راديو هانس رابط مع القوصة كيمي بتأيكوتي أترى رسولا جديد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik pendengar Hang 106 FM, kembali kita pada kesempatan pagi hari ini di dalam program Bahasa Arab. Setelah sebelumnya tadi kita telah mendengar daripada kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Zubair tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai macam daripada mufradat ataupun kosakata yang dikemas dalam bentuk tulisan, yaitu yang berjudul hari kiamat pada pembahasan yang sebelumnya, sehingga kita bisa mengambil dua faedah, faedah yang bersifat lugawiyah ataupun bahasa, kemudian juga dari segi ilmu tentang masalah hari kiamat tersebut. Dan pada pertemuan pagi hari ini masih kita mengambil pelajaran bahasa Arab daripada tulisan yaitu yang berjudul Muroja'atul Al-Intiba'iyan, yang artinya di sini mengingat ataupun mengulang kembali kesan-kesan pada masa lampau. Jadi kita bisa mengambil faedah dari segi bahasa dan juga dari tulisan ini. Jadi di sini pembahasan tentang masalah seseorang pelajar yang setelah kurang lebih 3 tahun belajar pada suatu sekolah, kemudian tibalah detik-detik terakhir daripada hari-hari belajar tersebut dan akan menghadapi daripada ujian akhir. Kita bacakan tulisannya. Ayyuhaz zumala ila izza مرس بنا ثلاث سنوات كنا نتعلم فيها بهذه المدرسة المدرسة الثانوية الإسلامية ونتعلم فيها حتى نكون الآن في الأيام الأخيرة من الصف الثالث وبعد أسبوعين سننتهي دراستنا في هذه المدرسة إن شاء الله تعالى ثم يأتي بعد ذلك أيام الامتحان النهائي إن شاء الله. Ayuhaz zumala ila izza, wahai teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan, telah berlalu kurang lebih 3 tahun kita belajar bersama di madrasah ini, yaitu madrasah Aliyah, dan kita belajar di madrasah ini sampai pada hari ini, yaitu detik-detik daripada hari-hari terakhir di kelas 3. Insyaallah kurang lebih 2 minggu kita akan selesai daripada pelajaran-pelajaran kita di madrasah. Akan datang setelahnya hari ujian terakhir ataupun yang dikatakan dengan ifta insyaallah taala. Kemudian kita bahas satu persatu daripada mufradat ataupun kosakata. Ayyuhaz zumala ya'al izza adalah teman ataupun rekan-rekan seperjuangan. Zumala asal katanya adalah zamilun. Zamilun, kemudian jamaknya, bentuk jamaknya ataupun lebih dari satu adalah zumala'u. Jadi zamilun zumala'u. Al-A'izzah artinya yang mulia. Marad bina salah susanawah. Marad artinya telah berlalu. Telah berlalu daripada kita salah susanawah. Salah sum adalah tiga. Sanatun sanawan artinya tiga tahun. Kunna nata'allam. Kita belajar. Ta'allama yata'allamu. Asal katanya adalah ta'allama yata'allamu. Jadi kalau dikatakan nata'allamu, ini adalah bentuk mudhari ataupun sedang berlangsung. Jadi kita belajar nata'allamu. Kita belajar di hadhil madrasah, di sekolah ataupun madrasah ini. Madrasah apa? Al-madrasah tisanawiyah al-islamiyah. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwasannya madrasah tsanawiyah itu dalam bahasa Indonesianya adalah madrasah aliyah. Sekali lagi bahwasannya madrasah tsanawiyah itu bahasa Arab. Sedangkan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah madrasah aliyah. Kita urutkan dari bawah. Kalau dalam bahasa Indonesia sekolah dasar ataupun SD, maka dalam bahasa Arabnya adalah madrasah al-ibtidaiyah, artinya madrasah sekolah permulaan. Jadi sekolah dasar, maka dalam bahasa Arabnya adalah madrasah ibtidaiyah. Kemudian kalau sekolah lanjutan ataupun sekolah menengah pertama atau SLTP atau SMP, maka dalam bahasa Arabnya adalah madrasah al-mutawassithah, artinya sekolah menengah. Jadi sekolah menengah dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arabnya adalah madrasah al-mutawassithah. Jadi itu sekolah menengah. Sedangkan sekolah aliyah, madrasah aliyah, maka di dalam bahasa Arabnya adalah madrasah as-sanawiyah, al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Berbeda kita kalau kita menyebutkan dengan menambahkan al-islamiyah. Misalnya kita katakan al-madrasatu tsanawiyah al-islamiyah, maka ini artinya adalah tsanawiyah tentu saja dengan penambahan daripada islamiyah tersebut artinya adalah madrasah aliyah. Tetapi kalau cukup madrasah as-tsanawiyah artinya adalah SMA atau